Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kembali memudahkan kita untuk berkumpul bersama di masjid ini, melakukan salah satu ibadah yang mulia, dan mungkin ini adalah kajian subuh yang paling mulia yang kita lakukan, yaitu membaca kitab Sahih Bukhari di salah satu hari 10 hari awal Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah atau lebih baik daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Al-amalu saleh di sini adalah umum, adalah amal saleh yang mencakup semua amal saleh yang dilakukan di 10 hari tersebut, maka dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin bahwa pelajaran kita di pagi hari ini adalah pelajaran yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah dari pelajaran-pelajaran kita di kesempatan-kesempatan yang telah berlalu dan yang akan datang, sampai nanti tiba waktunya 10 awal Dzulhijjah berikutnya. Maka ini yang perlu kita sampaikan agar kita merasakan, agar kita mencoba untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak ada amal saleh yang lebih baik melebihi amal saleh di hari itu. Berjihad di jalan Allah, para sahabat memahami ini adalah amalan yang termulia. Berperang menegakkan agama Allah, mengorbankan jiwa, ya, berjuang di medan perang untuk melawan musuh-musuh Allah yang hendak memadamkan cahaya Allah, yang konsekuensinya nanti adalah gugur syahid atau hilangnya harta besar dan berat perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah ditetapkan kewajiban atas kalian berperang, padahal berperang itu berat dan sangat tidak kalian sukai. Ya, menunjukkan bahwa ini adalah amalan yang luar biasa, Ternyata kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah itu belum bisa menandingi beramal saleh yang umum di hari-hari yang mulia ini. Apapun amalannya, ya, apapun amalannya, kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah membawa semua yang ia miliki, kemudian tidak kembali dengan apapun dari yang ia bawa. Ya, gugur syahid, kemudian hartanya pun tidak kembali. Walam yarji' min dzalika bisyai. Inilah yang bisa atau baru bisa menandingi amal saleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Dan amal saleh semua, yang paling utama adalah amalan-amalan yang fardu. Makanya semenjak salat maghrib di hari Ahad yang lalu, karena besoknya sudah 1 Dzulhijjah, semenjak salat maghrib di hari Ahad yang lalu sampai maghrib tadi malam sudah 25 sampai asar tadi kemarin sore sudah 25 kali kita melaksanakan salat fardu, ditambah maghribnya, isya dan tadi subuh, berarti 28 kali. Itu salat fardu yang terindah dalam kehidupan kita selama 1 tahun, yang seharusnya kita prioritaskan menjaga kualitasnya, karena memang ini yang terindah. Begitu juga salat-salat sunat yang kita lakukan semenjak hari Ahad yang lalu sampai nanti tanggal 10 hari Selasa adalah salat-salat sunat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan bahwa pengajian kita di hari ini yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah adalah pengajian Sahih Bukhari yang paling baik selama 1 tahun kita belajar Sahih Bukhari, sampai nanti datang 10 awal Dzulhijjah di tahun 1443 Hijriah. Maka rasa syukur kita kepada Allah tidak terhingga. Falhamdulillah awalan wa akhira, zahiran wa batina, sirran wa alana, falahul hamdu kulluhu, sirruhu wa alaniyatuhu, awaluhu wa akhiruhu, falahu thana subhanahu wa ta'ala, hamdan yaliku bijalalihi wa azamatih, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala wa yardahu li nafsihi. Segala puji milik Allah dari awal sampai akhir. Segala puji milik Allah yang zahir dan yang batin. Segala puji milik Allah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma. Sepenuh bumi, sepenuh langit, sepenuh antara bumi dan langit. Wa mil ama sya'a min syai'in ba'dahu. Ya. Dan sepenuh makhluk atau bumi yang lain bila Allah berkehendak menetapkan ada bumi, ada langit, ada di antara bumi dan langit selain yang kita tempati, yang ditempati oleh makhluknya, maka sepenuh itu pula pujian-pujian untuk Allah Jalla fi'ula, dan kita tidak punya apa-apa. La haula lana wala quwwah. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya upaya, tidak punya daya. Illa bihi subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laulallah mahtadaina. Bila mana Allah tidak menakdirkan kita memperoleh hidayah, maka tidak akan mungkin bisa kita beli hidayah dengan dunia serta isi-isinya. Wala sallayna, wala sumna, wala darasna, wala ta'allamna, wala zakkayna. Tidak akan mungkin kita bisa puasa, tidak bisa berzakat, tidak bisa menghadiri pengajian tanpa taufik dari Allah, ya, tanpa bimbingan dari Allah, tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Adanya keinginan, adanya kecenderungan, dibukakannya dalam hati kita keinginan dan kecintaan kepada ilmu, kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hadir di majelis ta'lim. Ya, ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu kulluh. Semuanya semua pujian hanyalah milik Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral mu'minin, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada pagi hari ini atau pada pagi hari ini adalah masih kitab salat Jumat bab yang ke-20. Bab yang ke-20, babu al-muadzini al-wahidi yaumal jumu'ah. Babul muadzini al-wahidi yaumal jumu'ah. Bab ya, satu muadzin pada hari Jumat. Ya, satu muadzin pada hari Jumat. Ya, ini perkataan Imam Bukhari. Bab satu muadzin pada hari Jumat. Wallahu a'lam. Ya, yang saya pahami dari ungkapan Imam Bukhari dan uraian An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya. Jadi yang mensyarahkan Sahih Bukhari ini banyak. Syarah Imam Bukhari yang paling masyhur Fathul Bari. Fathul Bari ini miliknya Ibnu Hajar. Yang masyhurnya adalah Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, karangan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ini kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Asy-Syaukani seorang ulama di abad ke-12, ya, di Yaman, dari Yaman. Beliau ulama hadis yang juga luas ilmunya. Dia punya kitab yang juga hampir sama muatannya, bukan isinya, muatannya, caranya dalam mensyarahkan hadis, tetapi dalam kitab fikih, dalam bab fikih, namanya Nailul Autar. Ya, Nailul Autar. Beliau mensyarahkan hadis-hadis tentang kitab fikih, dan ini beliau Asy-Syaukani pernah diminta oleh muridnya untuk mensyarahkan Sahih Bukhari. Ya, untuk mensyarahkan Sahih Bukhari, maka beliau mengungkapkan kata-kata yang merupakan cuplikan dari hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Al-Fath di sini maksudnya Fathu Mekah. Itu hadis Nabi bahwa tidak ada hijrah yang keutamaannya atau yang dimaksud di dalam Al-Quran setelah penaklukan kota Mekah. Yaitu hijrah yang besar keutamaannya adalah hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, yang memunculkan nama Muhajirin dan Ansar. Ya. Jadi Nabi mengatakan demikian. Syaukani maksudnya bukan hijrah. Syaukani hanya mengambil cuplikan itu untuk mengatakan tidak ada lagi syarah yang lebih baik daripada Fathul Bari. Ya, maksudnya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ada lagi sebelum Fathul Bari-nya Ibnu Hajar ini, ada Fathul Bari yang lain. Ya, Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali sebelum Ibnu Hajar juga mensyarahkan Sahih Bukhari dan menamakan syarahnya dengan nama yang sama. Dengan nama Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari. Ya. Tetapi tidak setersahar dan tidak seterkenal dan tidak sesempurna dan sebanyak faedah yang ada di Fathul Bari Ibnu Hajar. Ya. Dan saya tadi malam sempat membaca syarah kedua-duanya tentang bab ini khususnya. Ya, karena di kitab kita ini dinukilkan oleh penulis kedua-dua syarahnya. Pada halaman 852 ini, awal dari syarah itu syarahnya Ibnu Hajar. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Al-Fath juz 11 395. Kok juz 11 ya? Juz 2. Juz 2 395. Kemudian pada halaman 853 Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam Al-Fath, namanya sama, Fathul Bari juga. Ya, juz 8 halaman 222, dan panjang lebar beliau menukilkan syarahnya Ibnu Rajab ini sampai akhir syarah halaman 856. Di ujung dia mengatakan sampai di sini perkataan Ibnu Rajab. Ya, perkataan Ibnu Rajab. Ya, setelah memahami, membaca kedua syarahnya tadi, yang saya pahami dari ungkapan Al-Bukhari di bab ini, maksudnya ketika azan Jumat itu muadzinnya satu orang yang azan dan iqamah. Ya. Ini adalah tarjih dari perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi beliau pendapatnya yang ia pilih adalah di salat Jumat itu muadzinnya satu yang mengumandangkan azan setelah imam naik ke atas mimbar dan duduk, dan yang nanti mengumandangkan iqamah satu orang. Ya. Satu orang. Kemudian kenapa dia memilih pendapat ini? Karena di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seperti dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam sarahnya, bahwa adanya tiga muadzin sekaligus ketika azan yang pertama itu. Ya. Halaman 855. Alinea baris yang ketiga, ya. Baris kedua, Asy-Syafi'i bahwa lalu ia menyebutkan perkataan Asy-Syafi'i bahwasanya ia berkata apabila imam duduk maka para muadzin. Ya. Ini juga diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam sarahnya, para muadzin memulai azan. Jadi dalam sebagian riwayat yang dibawakan oleh Mukhtasar Al-Buwaiti, ya, dari Imam Syafi'i rahimahullah, tiga orang tegak di hadapan ya, khatib itu, kemudian mengumandangkan azan. Saya tidak tahu apakah mereka satu kali, satu kali, satu kali. Yang pertama azan sampai selesai, yang kedua azan sampai selesai, yang ketiga azan sampai selesai, atau mereka bagi tiga. Ya, mereka bagi tiga satu azan itu. Tetapi ini pendapat yang marjuh karena di sini Imam Bukhari membawakan hadis yang menunjukkan bahwa muadzin itu satu. Ya, muadzin itu satu. Nah, ini yang dipahami dari perbuatan Imam Bukhari dengan bab ini, bahwa dia mentarjih, menguatkan dan memilih pendapat ketika azan Jumat muadzinnya berapa? Satu. Sekaligus dia nanti yang akan mengumandangkan iqamah. Ya. Jadi nanti ketika ini pengetahuan juga bagi kita, ketika nanti ada pengamalan yang seperti ini. Misalnya kita bukan di negeri kita. Misalnya pergi ke negeri lain misalnya. Ternyata terjadi yang seperti ini. Kita sudah mengetahui bahwa ini ternyata adalah khilafiyah, pembahasan khilafiyah, bukan perkara bid'ah. Ya. Pembahasan yang khilafiyah. Wallahu a'lam. Kita baca hadisnya untuk pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat jamahirul ulama, sebagian ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini nomor 913. Kata beliau rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari ya Amirul Mukminin fil hadis, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majisun an Az-Zuhri an As-Sa'ib bin Yazid أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة بهوى كتا السائب بن يزيد السائب بن يزيد berkata bahwa yang menambahkan azan ketiga pada hari Jumat adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika penduduk Madinah sudah mulai banyak, kasura ahlul Madinah. Ini tentang penambahan azan sebelum salat Jumat. Sebelum salat Jumat. Yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu dikumandangkan di Zaura, yaitu di gerbang pasar Madinah, ya, di gerbang pasar Madinah itu sejarahnya. Kemudian lanjutan dari perkataan As-Sa'ib ibn Yazid, walam yakun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzinun ghaira wahidin, dan tidaklah bagi Nabi SAW muadzin kecuali satu. Maksudnya di hari Jumat. Karena konteks atau redaksinya adalah hari Jumat, penambahan azan kedua, azan yang ketiga, maksudnya sebelum azan yang asli dengan iqamah, ditambah azan sebelum mereka atau sebelum keduanya, penambahnya adalah Utsman bin Affan ketika penduduk Madinah sudah membeludak dan orang banyak yang lengah dengan aktivitas berdagang, sehingga terlupa salat Jumat. Bahwa ini menunjukkan juga bahwa salat Jumat itu terkadang dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana yang telah kita pelajari. Makanya terkadang mereka terbiasa dengan salat zuhur setelah tergelincir matahari. Akhirnya mereka melambat-lambatkan. Ini membutuhkan azan pengingat tadi. Membutuhkan azan pengingat, makanya disyariatkan atau ditambahkan oleh Utsman bin Affan. Sementara di zaman Nabi, kata Sa'ib bin Yazid, itu Nabi SAW tidak memiliki muadzin kecuali satu, ghairu wahidin. Ya. Wa kanat ta'dhinu yaumal jumu'ati hina yajlisul imamu ya'ni alal mimbar. Ketika atau di zaman Nabi, azan itu di hari Jumat dikumandangkan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Ketika imam sudah duduk di atas mimbar, itulah azan satu-satunya, dan yang muadzinnya juga satu, bukan lebih dari satu. Yang azannya ketika yang satu itu juga satu orang, ya, satu orang dan tidak lebih dari satu. Dan duduknya imam di sini maksudnya adalah alal mimbar, ya, yaitu setelah dia naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan salam, kemudian setelah itu dia duduk. Nah, saat dia duduk itulah azan dikumandangkan, dan yang muadzinnya berapa? Satu. Ya, seperti yang biasa kita saksikan, muadzinnya satu. Dan ini hadisnya, dan itu pula lah dalil Imam Bukhari menguatkan pendapat bahwa di hari Jumat muadzin satu orang. Ya, kalau kita di negeri ini tentu tidak akan terlalu memikirkan perbedaan pendapat, karena kita tidak tahu ternyata ada pendapat yang lain. Ya, ada pendapat yang lain. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i juga dan mazhab Imam Malik, seperti dinukilkan oleh Ibnu Rajab, ya. Dinukilkan riwayat-riwayat yang banyak, ya, dengan lafaz para muadzin. ya, para muadzin. Dinukilkan mulai dari halaman 854. Ya. Dinukilkan dari Al-Mudawwana dalam fikih Imam Malik, ya. Alinea kedua sebelum terakhir dalam Al-Mudawwana disebutkan dari perkataan Ibnu Al-Qasim dan riwayatnya dari Malik, jika imam duduk di atas mimbar dan apa? Para muadzin. Dan para muadzin mulai mengumandangkan azan, maka diharamkan jual beli. Berarti yang dimaksud adalah azan yang tadi, yang ketika imam duduk di atas mimbar. Ya. Ia menyebutkan muadzin dengan lafaz jamak. Ya, ini menunjukkan bahwa dia lebih dari satu. Hal ini dikuatkan dengan hadis Malik dari Ibnu Syihab, dari Tha'labah bin Abi Malik, bahwasanya mereka dahulu pada zaman Umar Ibn Khattab, mereka mengerjakan salat pada hari Jumat hingga Umar keluar. Jika Umar keluar dan duduk di atas mimbar dan para muadzin. Ya, ini menunjukkan adanya pendapat yang adanya riwayat yang mendukung pendapat tersebut. Ya, adanya riwayat yang mendukung pendapat tersebut, dan bahkan ada secara tegas dikatakan tiga muadzin tegak di atas, di depan atau di samping mimbar. Ya, di samping mimbar tiga muadzin. Yang saya tidak tahu, seperti yang tadi saya sampaikan, apakah muadzin azannya itu satu kali satu kali satu kali, atau mereka membagi tiga, atau serentak, ya, atau serentak, bisa jadi serentak bertiga untuk menguatkan suara, ya, karena kalau sudah tiga orang serentak mengumandangkan, maka gemanya lebih luas dan lebih besar daripada satu orang, ya, karena tidak ada pengeras suara, ya. Ini bab yang sekarang ini, dan kita tidak terlalu menjadi buah masalah besar karena memang kita sudah berada di pendapat yang kuat. Ya, sudah berada di pendapat yang kuat, dan yang kita harus tahu bahwa dalam mazhab Syafi'i ternyata juga ada pendapat yang tidak seperti ini, yaitu yang muadzinnya lebih dari satu. Kemudian ada catatan sebagai faedah bahwa muadzin di zaman Nabi yang ada dalam riwayat sekitar 4 orang. Ya, muadzin yang azan di zaman Nabi, ya. Yang pertama Bilal. Ya, yang pertama Bilal, dan ini yang resmi, yang langsung diangkat oleh Nabi semenjak syariat azan itu diturunkan oleh Allah berdasarkan mimpinya saya lupa namanya. Dan seseorang Abdullah bin Zaid atau siapa. Nah, setelah mimpinya itu, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ajarkan kepada Bilal, fa innahu anda minka sautan. Yang kamu dapatkan dalam mimpi itu, ini bukan menjadikan mimpi sebagai rekomendasi sebagai standar agama, ya. Tetapi yang di situ adalah apa? Rekomendasi nabinya. Bukan mimpi sahabatnya, tapi nabinya yang mengatakan, ajarkan. Berarti Nabi sudah mengesahkan bahwa itu mimpi yang benar. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa mimpi itu adalah dalil dalam agama. Sebagaimana sebagian kelompok dalam Islam ini yang menjadikan mimpi segala-galanya. Bahkan mimpi itu dalil utama, dan Al-Quran itu sampingan. Al-Quran dan hadis sampingan. Ya. Mereka bisa jadi berdalil dengan ini. Kamu tidak menjadikan mimpi standar. Nabi saja jadikan mimpi standar. Ya. Ini tidak, karena Nabi SAW yang menetapkan bahwa itu standar karena wahyu dari Allah untuk menyatakan bahwa yang didapatkan dalam mimpi itu adalah hak. Ya, adalah hak. Maka Nabi katakan, ajarkan kepada Bilal, karena dia lebih lantang suaranya dari kamu. Anda minka sautan. Ini menunjukkan bahwa muadzin itu dipilih dari orang yang suaranya lantang. ya, suaranya lebih bisa mencapai jarak yang lebih luas, ya, yang lebih luas. Kalau sekarang kan sudah ada penyambung suara atau pengeras suara. Semenjak itu resmilah Bilal menjadi muadzin. Makanya kata Ibnu Hajar bahwa dia adalah muadzin ratib. Kata Ibnu Hajar, fa innal muadzin ar-ratib huwa Bilal. Ya, karena memang resmi dari awal disanaikan azan, dia diangkat oleh Nabi sebagai muadzin. Ya, sebagai muadzin. Kemudian yang kedua, Abu Mahdzurah. Ini muadzin yang azan di zaman Nabi, Abu Mahdzurah. Kemudian yang ketiga, Sa'ad Al-Qaradh. Sa'ad Al-Qaradh pakai dha. Ya. Sa'ad dengan Abu Mahdzurah ini azannya di masjid lain. Seperti Abu Mahdzurah azan di Masjid Quba. Ya. Ya. Kemudian dia juga pernah azan di Masjidil Haram di Mekah, Abu Mahdzurah. Kemudian ada satu lagi muadzin yang keempat di zaman Nabi, siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Ibnu Ummi Maktum ini azannya hanya azan subuh di masjid Nabi. Makanya dalam hadis bulan puasa Ramadan, idza adzana Bilalun fakulu washrabu. Apabila kalian dengar azannya Bilal, maka itu saatnya kalian sahur. Ya. Maka saatnya kalian sahur. Jadi azan Bilal itu membangunkan untuk sahur. Hatta yuadzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maksudnya azan subuh. Ya. Dan jarak selesainya Bilal dari azannya dengan Ibnu Ummi Maktum dari azan subuh itu membaca 50 ayat Al-Qur'an. Nah, inilah jarak makan sahur. Ini menunjukkan bahwa makan sahur itu di ujung-ujung malam. Ya, antara azannya Bilal dengan masuknya azan subuh atau dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini Abdullah adalah muadzin di zaman Nabi, tetapi yang datang riwayat dia azannya adalah azan salat subuh. Ya. Azan salat subuh. Itulah empat orang muadzin sebagai faedah bagi kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita simpulkan bab ini bahwa di hari Jumat azannya yang di zaman Nabi satu kali, kemudian muadzinnya juga satu berdasarkan hadis dari As-Sa'ib Ibnu Yazid rahimahullahu taala ini, ya. Yang dia ceritakan, ya, dari hadis Nabi. Penambahannya itu di zaman Umar, di zaman Utsman, sementara di zaman Nabi azan Jumat itu satu kali dan orangnya pun juga satu orang. Ya, ini kesimpulan dari bab ini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-21, bab yujibul imamu alal mimbar idza sami'an nida. Ini masih berkenaan dengan azan dan juga dengan kapan azannya. Yes, berkaitan dengan bab sebelumnya dan sebelumnya lagi, bahwa ini azan salat Jumat, yaitu setelah khatib naik mimbar. Kemudian apakah ketika azan dikumandangkan khatib diam saja atau termasuk yang disunnahkan untuk menjawab azan? Bab ini adalah keterangannya, yaitu imam yang maksudnya khatib yang sedang berada di atas mimbar juga menjawab azan. Juga menjawab azan. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka khatib yang berada di atas mimbar juga menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sama dengan makmum, sama dengan yang lainnya. Ya. Semua sama. Inilah bab, maksud dari bab yang ke-21 ini. Khatib juga disunnahkan untuk mengiringi ucapan muadzin. Ya, mengiringi ucapan muadzin. Hadisnya hadis 913 Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Bakar ibn Uthman ibn Sahl ibn Hunayf an Abi Umamata ibn Sahl ibn Hunayf qala sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa jalisun 'alal mimbar. Kata Abu Umamah ibn Sahl ibn Hunayf, saya mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, ya, khalifah yang pertama di Bani Umayyah. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan didengar oleh Abu Umamah, wa huwa jalisun 'alal mimbar. Ketika itu dia sedang duduk di atas mimbar. Adzanal muadzinu, muadzin mengumandangkan azan. Qal, saya mendengar dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata muadzin, qala Muawiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terdengar oleh Abu Umamah Sahal bin Hunayn. Ya, bahwa Muawiyah mengiringi menjawab azannya muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qal, muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Muawiyah wa ana. Wa ana. Itu jawabannya. Wa ana. Apa maksudnya wa ana? Dan saya juga. Dan saya juga. Kan muadzin mengatakan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Muawiyah mengatakan saya juga. Ya. Makanya di antara yang paling dianjurkan adalah ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Untuk menekankan bahwa kita juga sama dengan muadzin. Mempersaksikan syahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, cukup dengan ini. Ya. Cukup dengan wa ana atau wa ana kadzalik. Ya. Faqala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Muawiyah wa ana. Ya. Dan saya juga. Falamma anqadat ta'dhina, maka tatkala muadzin selesai dari azan, qal ya ayyuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al muadzin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Ini dalilnya, ini hadisnya. Kalau tadi kan hanya perbuatan siapa? Muawiyah. Sudah dalil? Belum. Belum dalil. Perbuatan Muawiyah. Ya, belum menjadi dalil yang standar dalam agama. Ya. Tetapi Muawiyah sebelum memulai khutbah, ternyata ketika dia menjelaskan, menjaharkan suaranya, dia punya maksud. Ya. Dia punya maksud. Terdengar oleh orang ucapannya, dan baru diterangkan olehnya bahwa apa yang kalian dengar dari saya tadi itulah yang saya dahulu dengar dari Nabi SAW. Nah itulah hadisnya. Nabi SAW mengatakan persis dengan yang dikatakan oleh Muawiyah. Maka mengucapkan wa ana, Nabi SAW melakukannya. Bukan Muawiyah yang melakukannya, tapi Nabi. Karena Muawiyah mendengar Nabi mengatakan demikian. Ketika menjawab asyhadu an la ilaha illallah, dia mengatakan cuma wa ana. Dan kasusnya sama persis dengan kasus atau kejadian Muawiyah. Sebagai dia mengatakan saya mendengar Nabi di tempat ini. Maksudnya di atas mimbar, bukan di tempat yang sama ya. Di atas mimbar. Karena Muawiyah ketika itu khatib bukan di masjid Nabi. Muawiyah tidak pernah khatib di masjid Nabi. Ya. Maksudnya di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Di tempat yang seperti ini saya dahulu mendengar Nabi SAW melakukan atau mengucapkan apa yang tadi kalian dengar dari saya. Jadi kata-kata wa'ana sebagai jawaban asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dari ucapan muadzin itu dari sunnah Nabi SAW. Menunjukkan bolehnya untuk sekedar mengucapkan, apalagi karena waktu juga. Maka menyingkatnya dengan mengatakan wa'ana atau wa'ana kadhalik atau wa'ana aydan, ya sudah cukup. Walaupun yang paling sempurnanya tentu dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah dan saya juga mengucapkan nama bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, atau asyhadu an la ilaha illallah sama dengan yang diucapkan oleh muadzin berdasarkan hadis umum, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Ini lafaz umum, bila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan maka ucapkan seperti yang diucapkannya. Berarti ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Atau yang ketiga yang tadi didengar dari atau yang diriwayatkan oleh Muawiyah, wa ana. Maksudnya kita saya juga. Saya juga. Ah kemudian barulah dia menyampaikan hadis atau dalilnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini sebagai penjelasan bahwa khatib yang di atas mimbar juga disunnahkan untuk mengiringi atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Jangan mentang-mentang khatib dia diam saja sementara di depan atau di sampingnya bahkan di depannya muadzin atau di dekatnya muadzin mengumandangkan azan. Ya. Semua sama. Dan bahkan Nabi SAW mencontohkannya. Ada beberapa faedah setelah kesimpulan tadi yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya mengajarkan ilmu di atas mimbar yang di luar khutbah. Di luar khutbah. Jadi Muawiyah tadi kan belum mulai khutbah. Jadi boleh seseorang seperti yang dilakukan Nabi SAW sebelum khutbah, bahkan di tengah khutbah dia mengajarkan ilmu dan mengingkari pelanggaran di dalam di saat khutbah tersebut. Ada seseorang yang terlambat masuk masjid, ini di zaman yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, dia sedang khutbah, tiba-tiba ada yang masuk. Kemudian dia maju ke depan. Lalu dia langsung duduk. Nabi SAW memberikan pembelajaran di luar teks khutbah. Di luar konteks khutbah, di luar materi khutbah. Memutuskan sebentar khutbahnya, kemudian mengatakan, ya fulan, asallaita raka'ataini. Apakah engkau sudah salat dua rakaat? Ya, sedang khutbah ini. Abang kau sudah sholat dua rakaat? Lalu dia mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan salli rak'ataini wal tatajawwaz fihima. Sholatlah dua rakaat dan ringkaskan. Nah, ini dalil para ulama yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Karena mendengar khutbah wajib, tetapi tidak mampu menggugurkan salat tahiyatul masjid. Ya, tidak mampu menggugurkan salat tahiyatul masjid, tetap diperintahkan Nabi. Ini dalil bahwa bolehnya ya menyampaikan pelajaran atau menyampaikan peringatan di saat khutbah, sebelum khutbah, setelah khutbah kepada jamaah. Seperti misalnya biasa khatib mengatakan diharapkan kepada sebelum khutbah ini kepada jamaah untuk menyusun atau mengisi saf-saf terdepan. Ini jangan dikira perkara yang baru. Ini boleh. Ya. Apalagi orang-orang yang memang tidak peduli dengan saf. Tidak peduli dengan saf. Mengingatkan mereka yang memilih saf di belakang untuk maju ke depan. Sebelum dia mulai khutbah, ini bukan sesuatu yang suatu pelanggaran atau kesalahan, tetapi ini dibenarkan. Ya, dibenarkan. Nabi SAW bahkan saat khutbah ya, melakukan hal-hal yang di luar khutbah, seperti mengingkari orang yang langsung duduk tadi. Kemudian bahkan dia ini tambahannya, bolehnya berdialog antara khatib dengan jamaah. Yang dilarang adalah antara sesama jamaah. Bolehnya berkomunikasi antara khatib dengan jamaah. Yang terlarang adalah sesama jamaah yang tidak boleh berbicara. Khatib dengan jamaah, jamaah dengan khatib boleh. Ya, seperti badui yang telah kita pelajari datang terlambat kemudian masuk ke tengah masjid, kemudian dia berdiri dan memanggil Rasulullah yang sedang khutbah. Ya Rasulullah, halakatil amwal waja'al iyal dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan fad'ullaha ayyughithana, berdoalah kepada Allah agar ia menurunkan hujan kepada kami. Dia kan berdialog dengan Nabi, berdialog dengan Nabi, dan Nabi tidak mengingkari dialognya, tidak berkomunikasi dengan Nabi, dan Nabi tidak mengingkari, dan Nabi langsung berdoa meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ini pelajaran penting juga bagi kita, bahwa yang terlarang adalah komunikasi antara jamaah dengan jamaah. Ya, berbicara antara jamaah dengan jamaah tidak dibenarkan. Bahkan berbicara dengan tujuan yang baik sekalipun tidak dibenarkan. Ya. Mengqala li sahibihi yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu ansit faqad lagha. Mengingatkan untuk diam saja. Ya. Tetapi dengan suara maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia, merusak keutamaan salatnya. Ini pelajaran yang pertama dari kasus Muawiyah. Dia sebelum khutbah menyampaikan ilmu yang konteks judul khutbahnya, tema khutbahnya bukan itu. Dia belum memulai innal hamdalillah. Sebelum memulai dia sudah sampaikan sesungguhnya yang tadi kalian dengar dari ucapan saya ketika azan muadzin tadi itu yang dahulu saya dengar dari Nabi ketika dia duduk di atas mimbar. Pelajaran, bolehnya menyampaikan pelajaran di luar materi khutbah sebelum, di tengah, bisa jadi setelah selesai khutbah. Misalnya setelah selesai kemudian diingatkan kepada jamaah seperti qumu ila salatikum. Ini kan bukan materi khutbah, tapi mengingatkan untuk segera naik, untuk segera menyusun saf. Ya. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, ya. Itu tadi pembahasan yang ada dalam bab menjawab muadzin, menjawab mengikuti ucapan imam, khatib mengikuti ucapan muadzin. Yang ketiga tadi faedah yang kita ambil, bolehnya meringkas jawaban muadzin dengan wa ana, atau kata Ibnu Hajar dengan wa ana kadzalik. Maksudnya adalah saya juga bersaksi sebagaimana engkau bersaksi, ya. Itu beberapa faedah yang ada di hadis tersebut dan bunyi babnya jelas, ya. Ya. Maksud dari babnya jelas sesuai dengan yang ada di dalam hadisnya. Kemudian bab yang berikutnya yang masih berkenaan dengan, ada hubungannya dengan khatib di atas mimbar. Bab al-julusi alal mimbar indat ta'zin. Bab duduk di atas mimbar ketika azan dikumandangkan. Ya, maksudnya disyariatkan. Ya, disyariatkan. Apapun sarana duduknya, kalau tidak ada kursi di sana dan hanya lantai saja, maka khatibnya duduk di atas lantai. Ya, duduk di atas lantai. Makanya dianjurkan untuk menyediakan sarana untuk duduk. Ya, sarana untuk duduk. Baik yang langsung berhubungan dengan mimbar, seperti mimbarnya Nabi yang seperti ini. Mimbarnya Nabi kan langsung ada paketnya dengan mimbar. Di situ ada tempat duduknya dan ada tempat tegaknya ketika menyampaikan khutbah. Atau sarana yang lain. Bila mimbarnya bentuknya podium, maka mungkin membutuhkan kursi. Ya, membutuhkan tempat duduk. Karena duduknya khatib ketika dikumandangkan azan ini termasuk tuntunan. Jangan sampai khatib itu tegak saja. Ya, karena tidak ada sarana, tidak ada tempat duduk, dan dia malas untuk duduk di atas lantai. Maka ini menyalahi tuntunan Nabi SAW. Inilah maksud dari bab ini, dan kita baca hadisnya. 915. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Bukair qala haddathana Layth an Uqailin an ibni Shihab أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. Hadisnya yang sekarang ini kan hadis yang pertama tadi, ya, hadis tentang muazin yang satu orang tadi, itu pernyataan As-Sa'ib bin Yazid juga. Nah, di sini hampir senada dengan hadis itu. Yang menjadi dalil kita di sini adalah hina yajlisul imam wa kana ta'dhinu yaumal jumu'ah, dan adalah azan dikumandangkan di hari Jumat saat khatib atau imam duduk. Ya, had hina yajlis. Ya. Ini juga pelajaran bagi muadzinnya. Pelajaran bagi muadzin, kapan dia mulai azan. Ya. Kapan dia memulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ketika dia sudah meyakini bahwa khatibnya sudah duduk. Ya, khatibnya sudah duduk di atas mimbar. Ya. Ini juga penjelasan bagi muadzin untuk memulai azannya, karena azan itu dikumandangkan saat khatib sudah duduk di atas mimbar, bukan masih assalamualaikum warahmatullahi, belum lagi selesai salamnya dia sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga sudah menyalahi tuntunan. Yang sesuai dengan tuntunan adalah ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, maka muadzin mengumandangkan azan. Dan ini kalau di zaman kita, apalagi di masjid kita ini, jelas sekali ya. Kecuali yang tidak, kalau dahulu, kalau sekarang kan azannya di sana ya. Azannya di sana. Ya, jadi jangan semata-mata mendengarkan selesainya salam, tetapi melihat khatibnya. Melihat khatibnya, apakah dia sudah duduk di atas mimbar. Ini menyesuaikan perbuatan dengan tuntunan. Ya. Lihat dulu khatib apakah benar, atau mempertimbangkan jarak selesainya salam dengan tempat, apalagi kalau tempat duduknya agak jauh dari tempat dia berdiri. Ya. Maka berikan masa jeda untuk meyakinkan atau meyakini bahwa khatib itu memang sudah benar-benar duduk, lalu dikumandangkan azan, bukan selesainya langsung dari ucapan salam. Ya, bukan selesai langsung dari ucapan salam. Ini bila mana tempat muadzin dengan tempat khutbah itu tertutup sehingga muadzin tidak melihat. Muadzin tidak melihat. Adapun di zaman Nabi jelas sekali. Ya, azan yang dikumandangkan di dalam masjid untuk ini ya, itu memungkinkan untuk melihat perbuatan imam apa benar sudah duduk di atas mimbar atau tidak. Nah, inilah maksud dari bab yang ke-22 ini, dan hadisnya adalah hadis yang sama, tidak banyak komentar yang perlu disampaikan. Yang menjadi dalil dari hadis ini adalah ucapan hina yajlisu al-imam wa kanat ta'dhinu yaumal jum'ah. Adapun kumandang azan di hari Jumat, yaitu ketika imam sudah duduk, maksudnya di atas mimbar. Sudah duduk di atas mimbar. Masih seputar bab ini, maka kita baca lagi bab yang ke-23. Babut ta'zin indal khutbah. Ya. Babut ta'zin indal khutbah. Bab kumandang azan ketika khutbah. Itu senada dengan tadi. Kapan azan ini dikumandangkan? Ya. Kapan azan ini dikumandangkan? Yaitu ketika sudah hendak dimulai khutbah. Maksudnya inda iradatiha. Ini yang azan yang sebenarnya. Azan asal dari zaman Nabi di hari Jumat, di salat Jumat adalah azan yang dilakukan ketika hendak khutbah. Kapan waktunya? Itu tadi ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Ya. Kita baca hadisnya 916. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus aniz Zuhri qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu innal adhana yawmal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisu al imam yawmal jumu'ah 'ala al mimbar fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. Ini hadis sudah berlalu dan diulang-ulang juga potongan-potongannya beberapa kali dari pernyataan As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tentang awal azan pertama kali dikumandangkan, yaitu azan pertama, azan satu-satunya, yaitu ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika manusia sudah mulai banyak, penduduk Madinah sudah mulai membeludak, maka Utsman melihat pentingnya ditambahkan azan sebelum azan yang asalnya itu, untuk mengingatkan orang ke sholat Jumat dan dikumandangkan di Zawra. Dan Zawra sudah kita ketahui yaitu suatu tempat yang berada di gerbang pasar Madinah. Ya. Dan fathabat, ini tambahannya, fathabat al-amru ala dhalik. Maka berlakulah cara seperti itu berikut-berikutnya. Ya. Pengamalannya di Madinah. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini pengamalannya, sampai hari ini adanya kumandang azan yang ditambahkan oleh Utsman, cuma yang perlu kita jelaskan di sini adalah sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Kalau dahulu kan jaraknya dengan azan yang sebenarnya, yang asalnya azan yang dilakukan di zaman Nabi ketika khatib di atas mimbar, itu jaraknya sangat jauh. Ya, kemudian kebutuhan untuk azan tambahan ini pun di zaman sekarang ini saya rasa tidak ada lagi. Ya, kebutuhan untuk azan tambahan ini tidak ada lagi, karena kumandang azan, ya, untuk kumandang azan itu yang sholat Jumat yang pertama di atas mukhtib di atas mimbar ini cakupannya itu sangat luas, apalagi Masjid Nabawi itu menaranya tinggi-tinggi. Cuma sekarang ini, kalau dahulu ketika bangunan yang ada di sekitarnya, kita juga merasakan perbedaannya. Ketika belum banyak bangunan-bangunan tinggi, itu kumandang azan itu sampai ke kampus kita. Apalagi subuh hari. Terdengar azan Masjid Nabawi itu sekitar lebih dari 7 kilo ya. Ya. Tetapi sekarang karena bangunan sekarang ini sudah hampir setingkat dengan menara-menara di Masjid Nabawi, ini juga menghalangi, ya, menghalangi, ya, menghalangi apa, cakupan luasnya kumandang azan. Maka mungkin tetap saja azan yang pertama untuk kondisi jumlah jamaah yang sangat banyak di zaman sekarang ini, apalagi di musim haji, untuk azan yang pertama ini sangat dibutuhkan untuk mengingatkan orang agar bersiap-siap berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bab yang ke-23, ya, masih tentang seputar azan. Adapun yang ke-24, ya, yang konteksnya juga masalah khutbah, ya, sunnahnya atau disyariatkannya khutbah di atas mimbar, khutbah Jumat, khutbah bunyi babnya khutbah di atas mimbar, khutbah di atas mimbar. Ya, ini akan kita lanjutkan atau kita sambung, kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, karena ini ada pembahasan dan hadisnya juga cukup panjang, pembahasan yang khusus, ya, berkenaan dengan mimbar ini, dengan mimbar, bentuk mimbar, kapan dimulai mimbar, apakah khutbah di atas mimbar ini hanya untuk sholat Jumat saja, atau dituntun untuk sholat-sholat yang ada khutbahnya seperti hari raya, ya, seperti khutbah kusuf, sholat kusuf, sholat gerhana, atau sholat istisqa, ini kan juga ada khutbahnya. Ya, di sini nampak bahwa Imam Bukhari mengumumkan semua, dan ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Gimana? Ya. Ya kan, dia menukilkan perkataan azannya kan satu kali juga. Dia nukilan. Muazin mengatakan Allahu Akbar, kan dia tidak dua kali dinukilkan dalam riwayat ini. Maka jawabannya cuma satu kali. Ketika azannya, ketika muazinnya mengatakan dua kali, berarti dua kali juga. Bukan maksudnya satu kali dia menjawab. Karena hikayat tentang perkataan muazin ini kan juga satu kali di situ. Iya, bukan berarti azannya satu kali kata-kata Allahu Akbarnya. Azannya tetap, cuma cerita mengikutinya tadi. Dan untuk meringkas riwayat, nanti disebutkan satu kali. Dan Muawiyah juga mengatakan ketika satu dalam riwayat itu, ketika satu kali, satu kali. Azannya, kalau azannya dua kali, berarti dua kali juga jawabannya. Bukan maksudnya nanti kedua kalinya dia tidak menjawab lagi. Tidak. Tetap menjawab. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang satu kali, ya. Muawiyah mengatakan Allahu, Allahu Akbar. Kemudian diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muawiyah juga mengatakan begitu. Cuma dalam riwayat yang tadi, cuma untuk meringkas, begitu ceritanya. Wallahu a'lam. Ustaz, hafizakallah wa iyana jami'an, amin. Adakah dalil takbir muqayyad dalam idaini? Jika ada, bagaimana sifatnya? Apakah suaranya jahar, dikeraskan? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, ya. Saya tidak ingat sekarang ini, tapi para ulama, ya, bukan satu dua kita mendengarnya membagi untuk Idul Adha ini, untuk Idul Adha membagi takbir ini, karena memang takbir untuk Idul Adha ini sudah disyariatkan semenjak masuknya Zulhijjah. Semenjak masuk Zulhijjah itu takbir sudah disyariatkan. Dan tidak ada riwayat yang menegaskan bahwa dilakukan di salat. Ya, yang muqayyad itu maksudnya dikaitkan dengan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Itu yang muqayyad. Yang mutlak itu tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Di Idul Adha ini, takbir ini sudah disyaratkan semenjak masuknya awal Zulhijjah. Makanya Nabi mengatakan fa'akthiru fiha minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Itu yang ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa lillahi alhamd. Ya, itu semenjak masuknya awal Zulhijjah. Dan bahkan cerita Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ke pasar itu kan untuk, bukan untuk sholat. Ini yang namanya mutlak. Sementara nanti ada nukilan dari penjelasan para ulama bahwa ketika masuk Idul Adha, ketika masuk Idul Adha adanya kumandang azan, takbir itu setiap selesai sholat fardu. Ya, setiap selesai sholat fardu. Ini menunjukkan bahwa adanya muqayyad yang dikaitkan dengan sholat fardu. Adapun takbirnya, mutlaknya sudah tidak ada lagi. Dengan Idul Adha itu tidak ada lagi takbir mutlaknya. Yang muqayyadnya yang tersisa. Kapan muqayyad ini yang dikaitkan dengan sholat fardu ini berakhir? Yaitu sholat asar hari ketiga tasyrik, tanggal 13. Dan mutlaknya juga tidak ada lagi. Karena yang mutlaknya itu semenjak 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ya. Begitu juga jemaah haji. Nanti sudah mulai perbedaan antara takbir dengan talbiyah. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui, walaupun memang saya sekarang tidak ingat tentang nas dalilnya, wallahu a'lam. Ya, cuma hanya nukilan dari penjelasan para ulama. Iya, walaupun memang tidak ada ucapan salam, ya, tetapi mungkin kita akan cari dalil yang lain, ya. Walaupun yang Sahih Bukhari kita tidak ada tambahan penjelasan ucapan salam, karena secara umum ketika seseorang berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia mengucapkan salam, sama dengan kajian, ya. Ya, jadi itu tuntunan umumnya. Dan memang kita butuh untuk mencari dalilnya. Tetapi ini sudah merupakan tuntunan. Bila mana bertemu, maka yang sedikit mengucapkan salam kepada jumlah yang banyak. Wa yusallimu as-saghiru 'alal kabir wal qalilu 'alal katsir. Ya, berjumpa jumlah yang sedikit dengan jumlah yang banyak. Khatibnya juga sangat sedikit sekali, dia satu orang dengan jumlah yang banyak. Maka dia yang memulai salam, mengucapkan salam kepada orang yang dijumpai. Itu tuntunan umum. Adapun yang khusus saya tidak ingat sekarang ini, perlu dicari dalilnya. Tetapi itu tuntunan umum yang tidak, dan tidak menyalahi. Ya, tidak menyalahi. Sama dengan kajian-kajian yang lain, dan itu sudah yang mungkin jadi adalah amalan yang terus menerus dan tidak berhenti dari para khatib. Dari semenjak lama sampai hari ini. Ya. Dan memang untuk menguatkan lagi kita butuh dalil secara khusus yang mendegaskan bahwa disyariatkannya menyampaikan salam ketika khatib naik ke atas mimbar kepada jamaah. Tetapi dalil umumnya tadi, dalil umumnya bahwa dia sekarang kan berhadapan dengan orang banyak, berjumpa dengan orang banyak, maka tuntunannya adalah yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Ya, yang sedikit jumlahnya menyampaikan salam kepada yang banyak. Yang masuk mengucapkan salam kepada orang yang di dalam. Karena di sana kan hatta dakhalal imam. Dalam hadis yang dalam tambahan azan ini, yaitu ketika keutamaan beberapa tujuh keutamaan, ya, untuk mendapatkan ampunan satu Jumat ke depan, salah yang salat mutlak. Ya, dia sholat sunat dua rakaat sampai kapan? Sampai masuk imam. Berarti masuknya juga menunjukkan bahwa dia disyariatkan dan disunahkan untuk mengucapkan salam. Ya, masuknya ketika dia sudah ada di atas mimbar dan berhadapan dengan yang ada di dalam ruangan atau di dalam masjid. Ini dalil umum yang bisa kita sampaikan sekarang ini dan butuh untuk mencari dalil yang khusus. Walaupun kalau misalnya tidak ada, maka dalil umum itu sudah cukup sebagai dalil bagi kita, ya, untuk menyatakan bahwa ucapan salam khatib itu bukan perkara yang dibuat-buat, karena itu sudah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masih. Hah? As-Sa'ib bin Yazid adalah ini yang perlu kita cari tadi, mencoba untuk mengingat apakah dia dari sahabat Nabi SAW atau tidak. Sa'ib ibn Yazid. Kita kitabul Jum'ah ya. Bab al-julus alal mimbar. Dia bermula dari bab sebelumnya. Ya, As-Sa'ib itu dari 913 malah. Muadzin wahid. Ya. Ya, dia dari generasi tabi'in. Hadisnya mursal, ya. Hadisnya mursal. Tapi sebagian para ulama mengatakan seperti di sini ya, As-Sa'ib bin Yazid bin Sa'id bin Thumama al-Azdi Kufi al-Madani al-Kindi a'qala maqdama Rasulullah sallam min Tabuk. Berarti di zaman Nabi dia sahabat kecil ya. Sahabat kecil. Ini tingkat tertinggi digolongkan kepada di sini dia digolongkan kepada meninggal tahun 80 meninggal tahun 80 masih di zaman sahabat Anas meninggal di atas 100 ya. Anas bin Malik. Ya, ini 80 Hijriah dia meninggal. Berarti dia riwayat di sekarang ini adalah riwayat yang marfu dari Nabi SAW. Ya. Di sini karena dia di tahun ke-9 dia sudah ada dan mengetahui kedatangan Nabi dari perang Tabuk. Ya. Umurnya berarti mumayyiz. Bisa dikatakan sebagai seorang sahabat ketika dia menukilkan, maka Imam Bukhari di sini menjadikan dia sebagai riwayat yang sah, menceritakan tentang apa yang terjadi di zaman Nabi karena dia hidup walaupun masih kecil di zaman Nabi SAW, walaupun riwayat yang banyak yang didapatkannya dari sahabat Nabi SAW. Berarti tidak mauquf, bukan mauquf. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum surat azan Jumat, sebelum azan khatib. Ketiga, karena ada iqamah. Iqamah itu nanti azan. Terhitung azan. Ya, Pak. Di dalam masjid udah dengar azan terus dia pergi untuk cari masjidnya. Pergi untuk yang lain, yang untuk berleha-leha yang enggak boleh. Ya, misal ada kebutuhan ke tempat yang lain, ya. Di tempat di masjid yang lain ya mungkin lebih tenang. Ya, ada masalah. Ya, salam. Assalamualaikum. Hayakallah. Mana maksudnya? Bila tikir dulu awal, gimana? Wan terpadam. Mana terbiar dia? Oh, ada. Mana pak? Mana خطيب يجيب الأذن والربا وأن قول المجيب وأن كذلك ونحن يكفي في إجابة الأذن وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة وأن التكبير في أول الأذان غير في أول الأذان غير لا لا فهمت فيهما نظر حتى هو أيضا استشكل أكد أن هذه الرواية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد ومثل هذه الرواية زيادة لأن السائف ذكر أن الذي زاد الثاني الثالث عثمان ثم أثبت أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا مؤذن واحد ثم ذكر هنا